Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz sehat selalu serta dalam lindungan Allah. Amin. Saya jualan online, tapi saya sering membuat invoice palsu pada kiriman barang ke pembeli saya di luar daerah, agar pajak keluar kota dari Batam tak besar. Pasalnya pajak Batam keluar kota itu 17,5% berlaku untuk semua barang. Apakah saya harus tinggalkan usaha saya nih Pak Ustadz, atau bagaimana? Saya takut uang yang saya dapat memperberat hisab saya nanti di akhirat. Payah saya jawabnya. Nanti saya jawab boleh, bilang orang Ustadz Somad membolehkan bohong, dan orang kantor pajak marah sama saya. Agar-agar ini berkurang pajak dari Batam, kata dia. Jadi aturan-aturan negara yang tidak ada di dalam Quran itu adalah kesepakatan ulama dan umara. Kesepakatan la tajtami'u ummati 'ala dhalalatin. Umat ini tidak mungkin bersepakat untuk suatu kesesatan. Makanya kita disuruh atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Sama macam pakai paspor. Mana ada hadis nyuruh pakai paspor? Jadi kalau ada anak-anak muda nih, kau udah ngurus paspor? Tidak ada dalam Quran nyuruh paspor. Paspor itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Pas mau masuk Saudi, mana bisa kau masuk? Begitu juga lah logika berpikirnya tentang masalah pajak tadi. Itu adalah aturan negara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kami sudah lebih 10 tahun menikah. Mohon doa agar segera diberi Allah keturunan yang soleh, penghafal Quran dan cinta kepada alim ulama, terutama seperti Ustaz Abdul Somad. Nanti kita doakan. Mudah-mudahan yang belum punya anak, punya anak. Amin. Saya sudah 40 tahun Pak Ustaz, belum juga punya anak. Hah? Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Nanti di akhir majelis kita berdoa. Bagaimana saya menghadapi ibu kandung saya yang tak adil terhadap adab anaknya dalam memberikan kasih sayang? Masalahnya ibu saya terlalu berlebihan kepada anak yang satu saja. Ittaqullah, kata Nabi. Hai ayah, hai ibu, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah. Fa'dilu baina auladikum, bersikap adillah kamu di antara anak-anak kamu. Memang hati tak bisa berdusta. Kadang kita lebih sayang pada anak pertama daripada anak kedua, ketiga. Tapi hati memang tak bisa. Tapi zohirnya, maka mesti bersikap adil. Adil tak mesti sama. Adil tak mesti sama. Anak tiga, yang satu satu, yang paling kecil TK, karena dia lambat nomor antrian. Tak pula belikan laptop tiga-tiga dikasih laptop. Anak S1 laptop, anak 3 kasih laptop, habislah. Nah, jadi letakkan sesuatu pada tempatnya, itu bersikap adil. Ibu, bapak, jangan sampai kalian tak adil. Anak yang satu dimanjakan, jadi hantu dia. Anak-anak yang satu ini dicampakkan, boleh jadi dia yang berbakti. Nah, jadi kita tak tahu entah mana buah hati, belayan jiwa, permata-permata ini yang akan menolong kita di hadapan Allah. Yang pasti anak-anak kita itu adalah amal jariah, waladun salihun, anak soleh. Bagaimana hukumnya orang meninggal dan belum jelas karena virus corona, sementara langsung dikubur, tak dibuka baju dan pampersnya? Dan kalau memang jelas corona, apakah termasuk mati syahid? Hai pegawai-pegawai, dokter-dokter, bidan-bidan di rumah sakit, kalian akan dituntut di hadapan Allah seperti aku juga akan dituntut dalam setiap ucapanku ini. Mayal fizu min qaulin, semua cakap yang keluar dari mulutmu Abdul Somad, kau akan dituntut. Maka begitu juga kau saudara-saudaraku akan dituntut, apakah kau amanah atau kau curang di situ? Apakah betul atau hanya kau permainkan di situ? Maka setiap akan diminta latus alunna yauma izin anin na'im. Inna sam'a, telinga, dengar baik-baik Pak dokter, dengar baik-baik Bu perawat. Wal basar, pandang tengok baik-baik, apakah betul ini kena covid atau tidak. Wal fu'ad, pikir baik-baik. Kau dapat berapa di dunia ini? Di akhirat nanti pertanggungjawabannya macam mana? Hisabnya, titian suratul mustaqimnya, azab kuburnya, nikmat sesaat. Setelah dapat kau pastikan bahwa ini COVID, katakan COVID. Kalau tak COVID, balikkan ke keluarganya biar bisa diselenggarakan jenazahnya. Kalau ini memang betul COVID, maka ada petugas jenazah pakai baju astronot, besampul semuanya, buka pempersnya karena ada najis di situ, lalu kemudian tayamumkan karena tak bisa dimandikan. Maka secara fikih orang yang kena penyakit menular ditayamumkan. Walaupun kau pakai plastik, pakai baju astronot, ambil tanah, pukulkan, sapukan ke mukanya sekali, sapukan. Jangan takut kena matanya, tak akan berkedip. Sapukan ke tangannya, setelah itu pakaikan kain kafan, setelah itu bungkus plastik, karena dia adalah saudaramu. Kami berterima kasih kepada kalian, Bapak Bidan, Bapak Dokter, Ibu Bidan, Ibu Dokter, karena kalian sudah menyelamatkan. Kalianlah ujung tombak perjuangan. Kalau kalian amanah, maka semua pahala kalian dapat. Tapi kalau kalian berkhianat, maka sesungguhnya dosanya juga akan berlipat-lipat. Kenapa? Karena mereka melaksanakan fardu kifayah. Fardu kifayah sudah mereka laksanakan. Lalu kemudian dikuburkanlah. Adapun sholatnya, sholatnya bisa diletakkan di keranda lalu sholat. Takut dibawa ke masjid menular, sholat Allahu Akbar. Bahkan di dalam mobil ambulan pun bisa. Di dalam buka pintu jendelanya, dari luar tuh Allahu Akbar. Di tepi kubur sebelum dimakamkan diletakkan di atas kayu, sholatkan, setelah itu baru dimasukkan ke dalam. Hanya masalah mandi saja bisa diganti dengan tayamum. Adapun sholat jenazahnya tetap. Jangan pula tak kalian sholatkan. Gimana udah sholat jenazah? Kami buat webinar aja Pak Ustaz. Mana pula sholat online? Al-matu'unu syahid. Orang yang kena wabah, matinya mati syahid. Tapi kalau orang mati syahid tak perlu dimandikan Pak Ustaz. Syahid yang mana guys? Syahid mati fisabilillah. Syahid itu terbagi dua. Syahid mati fisabilillah itu yang tak dimandikan, dikuburkan dengan bekas-bekas lukanya. Contohnya mana? Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu dikuburkan dengan luka-lukanya karena nanti mereka bangkit di padang mahsyar akan jadi saksi itu. Luka-lukanya itu jadi saksi di hadapan Allah. Adapun yang mati syahid, orang tenggelam mati syahid, orang kebakaran mati syahid, melahirkan anak mati syahid, orang yang mencari nafkah kena musibah, orang yang sakit perut mati syahid. Kalau pergi mencari nafkah, pergi karena lillahi ta'ala. Adapun orang yang pergi selingkuh, tak pula mati syahid. Mati syahid yang jenis kedua ini tetap dimandikan. Tak bisa dimandikan, di kafan, kafankan. Jadi jangan artikan orang kena, dia tak lagi kami mandikan, kenapa? Karena mati syahid. Ini adalah kebodohan yang terstruktur. Bukan syahid, itu yang tak dimandikan itu. Dari Habibudin Batubara. Saya seorang kakek, datuk kakek, usia 70 tahun. Sholat saya banyak tinggal. Bagaimana saya menghitung sholat yang kodok itu? Dihitung aja datuk, berapa yang tinggal dulu, dikodok sekarang semampunya. Tak bisa tegak berdiri, duduk. Usalli fardho zuhri arba'a raka'atin qodoan. Kodok, habis zuhur. Habis asar gitu juga. Usalli fardho asri arba'a raka'atin qodoan. Di agak-agak berapa lama tinggal, selama itu pula lah kodoknya. Kalau tinggal 10 tahun, dikodok 10. Tak sampai 10 tahun meninggal dunia, diampunkan Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Adapun yang muda-muda, kalian anak muda, jangan kalian tinggalkan sholat. Hisab tadi ada kita bahas hisab. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, sholatu. Pertama kali dihisab nanti pada hari kiamat adalah sholat. Idza salahat salahal amalu kulluh. Kalau sholatnya baik, amal yang lain jadi baik. Idza fasadat fasadal amalu kulluh. kalau sholatnya rusak, yang lain jadi rusak. As-sholatu imaduddin, tiang. Sholat adalah tiang. Kenapa kubahnya bisa menempel, kenapa dindingnya bisa kokoh? Karena tiang. Kalau tiang rusak, maka hancurlah rusak. Jaga sholat, bukan somat. Kertas terakhir. Maaf Ustaz, saya langsung saja. Siapa itu Ifrit dan siapa pula anak buah Dajjal? Wa qala ifritum minal jin. Jelas ayatnya? Cerita tentang Nabi Nuh, cerita tentang Nabi Sulaiman. Ifrit itu adalah minal jin, dari kalangan jin. Nama komunitasnya jin, bukan biker subuhan. Nama komunitasnya jin. Jin ini terbagi dua. Anna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Juz 29 surat Al-Jin. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Ada jin muslim, ada jin kafir. Jin muslim masuk surga. Taharraw rasada. Mereka selalu mencari kebenaran. Yang jin kafir, kanu li jahannam hataba. Masuk neraka jahannam. Jin Ifrit termasuk jin mana? Jin Ifrit yang ada dalam cerita Nabi Sulaiman, dia menawarkan, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis, kursi tempat duduk Balqis dari Yaman ke Palestina, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu Sulaiman, sudah bisa kubawa kursi Balqis. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Datang seorang laki-laki, orang soleh, ilmunya dari Al-Quran. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Jin Ifrit sanggup membawa sebelum Sulaiman tegak. Orang beriman sanggup membawa sebelum Sulaiman berkedip. Mana yang lebih hebat? Orang beriman atau jin Ifrit? Kenapa masih minta jin Ifrit? Banyak orang sambil tak makan, tak minum, pergi ke pohon rindang. Hai jin, datanglah. Kata jin, aku dulu udah kalah tender waktu zaman Sulaiman. Kau datang juga sama aku lagi. Bongak, kata jin. Bodoh, kata jin. Siapa pula anak buah Dajjal? Anak buah Dajjal adalah semua orang yang memperturutkan hawa nafsu menjadi setan. Setan itu dua, sayatinal insi wal jin, dari kalangan manusia dan jin. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka dia termasuk tentara-tentara Dajjal. Bagaimana jika keduanya sudah berada dalam tubuh kita, Pak Ustaz? Diruqyah, dikeluarkan. Ruqyah pribadi, baca sebelum tidur malam. Tadi malam saya sebelum tidur malam baca Fatihah sekali, Qul Wallah 3 kali, Qumalil Falak sekali, Qubinas sekali, Pangkal Al-Baqarah 6 ayat sampai Walaikumul Muflihun, ayat kursi. Sesudah itu Lillahi Mafis Samawati sampai ujung 3 ayat. Habis itu tahlil La Ilaha Illallah. Habis itu salawat, tiupkan ke tapak tangan. Habis itu hembuskan ke muka, ke badan. Saya di Pekanbaru tidur tak terlalu takut, tapi di Batam ini takut. Entah karena tempat juga kak, ya. Bagus, makin takut makin khusyuk kita. Menurut Ustadz yang berceramah di YouTube, barang siapa di dalam tubuhnya ada anak buah Dajjal, orang tersebut akan tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Iya, kalau di dalam badannya ada anak-anak buah Dajjal bersarang, tak keluar dia, maka akan itulah ikut. Karena dia selalu berbisik, ikut bos aku, ayo ikut Dajjal. Jadi sistem Dajjal ini multi level marketing. Dia selalu mengajak. Dan dia caranya itu bola balik. La atiyannakum min baini aydihim, aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Tak pernah capek, tak pernah lelah. Terus berjuang demi untuk menyenangkan hati Dajjal. Tiba-tiba datanglah anak muda, pemuda hijrah yang letoy. Yuk pengajian yuk. Kata Dajjal, siapa nih yang betul sebetulnya? Aku aja mau masuk neraka semangat, betul, kata Dajjal. Kau pula mau masuk surga letoy. Mumpung ini masih ada waktu untuk memperbaiki diri, Satu, bagaimana cara agar ibrit dan anak buah dajjal keluar dari tubuh kita? Tidak akan mungkin bersemayam tempat yang sama, di situ ada zikir, di situ ada setan. Aku akan ganggu mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang tulus ikhlas kepada Allah. Makanya kita diajarkan wirid-wirid. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Siapa yang tak punya wirid berarti dia qir. Qir itu apa? Monyet. Wiridnya apa? Itulah wirid harian, wirid pagi. Habis sholat subuh baca Fatihah, Qul huwallah, ayat kursi, pangkal Al-Baqarah, wirid. Itu untuk menjauhkan dari gangguan-gangguan jin setan. Iman dan takwa yang bagaimana yang harus kita tingkatkan, Pak Ustaz? Iman takwa itu tak berubah-ubah dari dulu, itu saja. Iman percaya, takwa. Iman takwa itu begini. Datanglah kawan ngasih tahu, bro, ada razia di sana. Ada razia di sana, razia polsek, polres, polresta Barelang. Ada razia. Percaya bahwa di sana ada razia, itu namanya iman. Percaya bahwa di sana ada razia, iman. Karena kau percaya bahwa ada razia, lalu kau buka dompetmu, kau mau melihat ada tak SIM dan STNK, sudah bayar pajak, lalu kemudian pakai helm, pakai helmnya bunyi klik, habis itu naik. Kesiapan dirimu dengan STNK, pajak, SIM, helm, siap melewati, kesiapan itu namanya takwa. Paham hubungan iman dengan takwa? Paham. Nah, sekarang ada anak muda, dikasih tahu kawannya, bro, kau mau ke kampus? Iya. Ada razia di sana. Razia ya? Iya. Ah, gitu deh. Jalan aja dia. Nah, itu namanya orang beriman tapi tak bertakwa. Percaya kau ada Allah? Percaya. Percaya kau ada malaikat? Percaya. Percaya kau bahwa nanti hari kiamat? Percaya. Percaya kau bahwa ada hisab bangkit di kubur? Percaya. Percaya kau bahwa ada surga neraka? Percaya. Apa yang kau siapkan? Ah, tengok nanti ajalah. Itu namanya beriman tapi tak bertakwa. Makanya bunyi ayatnya tiga. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah beriman, ittaqullah. Takwa. Beriman dulu baru bertakwa. Percaya dulu ada razia, baru siapkan. Jadi kalau tak ada razia, tak siap lah Pak Ustaz. Kalau tak ada razia, orang tak siap. Itulah pentingnya percaya. Setelah percaya, barulah datang takut. Nah, begitu saya menjelaskan ilustrasinya sesimpel. Bisa saya menjelaskan takwa menurut etimologi, takwa menurut terminologi. Tapi itu nanti 2 SKS dari kampus. Cuma di kampus, walaupun sudah keluar dari kampus. Al-Hazihniyah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddini. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Tanamkan dalam hati kami ridhamu supaya kami beramal dengan amal-amal yang kau ridhai ya Allah. Allahumma aktib lana bi husnil khatimah. Selamatkan kami ketika malaikat mencabut nyawa kami dengan husnul khatimah. Keluar dari mulut kami la ilaha illallah.